إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، وصلنا إلى قوله رحمه الله، وهي المسألة الثامنة. قال: والجنة والنار حق. الجنة هي دار ثواب الأبرار، والنار هي دار عقاب الفجار. نعم نعم، قليلا قليلا، الحمد لله. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga melanjutkan dengan khutbatul hajah, Syekhuna menjelaskan permasalahan yang ke-8, yaitu bahwasanya surga itu adalah hak dan neraka itu juga adalah hak benar adanya. Surga itu adalah tempat untuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat kepadanya, sedangkan neraka itu adalah tempat bagi hamba Allah Subhanahu wa taala yang membangkang. Wa al-jannatu darajatun wan naru darakatun. Surga jannatu laha thamaniyatu abwabin wan naru laha sab'atu abwab. Naam. Surga itu ada bertingkat-tingkat, sedangkan neraka itu juga bertingkat-tingkat. Surga memiliki 8 pintu masuk, sedangkan neraka memiliki 7 pintu masuk. Wa man dakhala al-jannata fa innahu lan yukhraj minha. Wa man dakhala an-nara fa innahu lan yakhruj minha. Illa idza kana min 'usati al-muwahhidin فيخرج بشفاعة الشافعين أو بمغفرة الله رب العالمين. Maka barang siapa dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang masuk ke dalam surga, dia masuk ke dalam surga, maka tidak akan pernah lagi dikeluarkan dari dalam surga. Begitu pula hamba Allah Subhanahu wa taala yang kemudian masuk ke dalam neraka, maka dia akan terus berada di dalam neraka. Dia akan bisa keluar di dalam neraka hanya apabila ketika mendapatkan syafaat atau mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru an-nas khurujan min an-nar wa huwa aqalluhum hadhan min al-jannah. Rajulun yaqulu ya Rabbi akhrijni min an-nar fa inni قد أرهقني عذابها وقشبني ريحها. فيقول الله تبارك وتعالى: إذا أخرجتك من النار هل تسألني شيئا آخر؟ فيقول: لا وربي، يقسم أن لا يسأله شيئا آخر، فيخرجه الله من النار. فبعد أن يخرجه من النار ينظر تلقاء الجنة فيرى ما لا صبر له عنه، فيقول: ربي ربي أدنني من الجنة. فيقول: عبدي، ألم تعطي العهد أن لا تسألني شيئا آخر؟ فيقول: ربي لا أسألك شيئا آخر. يذكر عهده لله ولكن يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه ربه ثم يسأله أن يدخله الجنة ويعاهد أن لا يسأل مرة ثالثة فيدخله الجنة، ثم يقول له الرب سبحانه وتعالى: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ والمقصود بملك من ملوك الدنيا هم الذين ملكوا الأرض مثل سليمان عليه السلام. فيقول رضيت ربي، فيقول لك ذلك واحد، ومثله لك ذلك، ومثله اثنين، ومثله ثلاث، ومثله أربعة، ومثله خمسة، ويقول في الخامسة لك ذلك، يعني الخمسة كلها، وعشرة أمثالها، يعني خمسين ضعف، خمسين ضعف الدنيا بملكها التام الكامل الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. فيقول رضيت، فيقول أتهزأ بي وأنت الملك؟ خمسين ضعف مثل هذه الحياة الدنيا وأنا أدنى أهل الجنة منزلة؟ فيقول أتهزأ بي وأنت الملك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أدنى أهل الجنة منزلة. فما أعلاها؟ أعلى أهل الجنة منزلة، قال الله تبارك وتعالى أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وأحللت عليهم رضواني فلا أسخط عليهم أبدا. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. نعم. Adapun orang yang terakhir sekali keluar dari neraka, sebagaimana kita katakan orang masuk neraka bisa keluar, dan adalah orang yang terakhir keluar dari neraka, dan dia adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga Allah Subhanahu wa taala, maka ia berkata, sesungguhnya aku sudah tidak kuat dengan azab neraka ini, sungguh sangat menyiksaku, aku sudah tidak tahan dengan bau busuknya neraka, maka keluarkanlah aku dari neraka. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, jika aku keluarkan engkau dari neraka, maka apakah engkau tidak meminta hal yang lain, tidak meminta lagi setelah dia dikeluarkan dari neraka, apakah dia tidak meminta hal yang lain? Maka dia berkata, iya, saya tidak akan meminta hal yang lain lagi. Maka dikeluarkanlah orang ini dari neraka, kemudian masuklah dia ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala telah memenuhi permintaannya. Kemudian ketika orang ini masuk ke dalam surga, kemudian melihat surga dengan segala keindahannya, dengan segala kenikmatannya, maka dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kedudukan yang paling rendah dari surga ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkannya dengan janjinya, bukankah engkau sudah berjanji jika dikeluarkan dari neraka, kemudian kamu tidak meminta lagi hal yang lain? Tetapi melihat ketidaksabarannya, melihat ketertarikannya terhadap kenikmatan surga, maka dia tetap memintanya. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, maukah engkau jika aku berikan kepadamu seperti apa yang dimiliki oleh raja dunia, seperti yang dimiliki oleh raja dunia dengan segala perhiasan, dengan segala fasilitasnya. Dikatakan raja dunia ini seperti Nabi Sulaiman alaihi salam, yang mana kerajaan beliau itu adalah kerajaan yang luas. Maka dia katakan, aku ridho, aku mau. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan kembali kepadanya, maukah engkau jika kerajaan itu walaka mithl dzalik, aku akan tambahkan lagi seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan lagi, aku tambahkan lagi seperti itu, aku tambahkan lagi seperti itu sampai 5 kali. Sampai 5 kali lipat. Bahkan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala katakan, laka mithlu dzalik. Kemudian engkau akan mendapatkan seperti itu yang sudah 5 kali tadi, kemudian dikalikan 50 kali lagi. Maka dia berkata, atahza'u bi. Wahai Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau sedang mengolok-olok aku dengan segala kenikmatan itu? Wa ana adna ahlul jannati manzilatan. Dia berkata, padahal aku ini adalah penduduk surga yang paling rendah kedudukannya. Padahal aku ini adalah ahli surga yang paling rendah kedudukannya. Maka itu adalah kedudukan yang paling rendah buat penghuni surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadza adna ahlul jannati manzilatan. Seperti inilah orang yang paling rendah kedudukannya di dalam surga. Maka bagaimana dengan orang yang paling tinggi kedudukannya di surga nanti? Maka bagaimana dengan kedudukan orang yang paling tinggi di surga nanti? Ada akhir, Syekh. Ada akhir. Tsumma qalu wa huma makhluqatan. Naam, wal jannatu allazi garastu karamati garastu karamatuhum bi yadayya. فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. نعم. Bagi penduduk surga yang tinggi itu, Allah Subhanahu wa taala akan membagikan kepadanya sesuatu yang tidak pernah terbayangkan oleh manusia, tidak pernah dia mendengarnya, dan bahkan tidak pernah terpikir dalam pikiran manusia. قال وهما مخلوقتان يعني الجنة والنار مخلوقتان لقول الله تبارك وتعالى عن الجنة أعدت للمتقين قد أعدت في الفعل الماضي وقال سبحانه وتعالى عن النار أعدت للكافرين يعني أعدت وفرغ من ذلك فهي مخلوقة موجودة الآن و عرضت النار والجنة على النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت الجنة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة وعرض عليه قطف من عنبها فدنا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يأخذ منه قال لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا لو أخذ ذلك القطف من العنب لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه لا مقطوعة ولا ممنوعة لا مقطوعة ولا ممنوعة يعني كلما قطف منها شيء أو أخذ منها شيء نبت ما هو خير منه وأطيب وعرضت النار على النبي صلى الله عليه وسلم فرأى أكثر أهلها النساء فأخبرهن بذلك وأمرهن بالإكثار من الصدقة وأهل السنة والجماعة يعتقدون بأن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن بخلاف الجهمية فإنهم يعتقدون أن الجنة والنار سوف تخلق يوم القيامة وليس الآن والجهمية عندهم مشكلة في التمييز بين الأفعال الفعل الماضي والفعل المضارع والفعل الذي يفيد الاستقبال يقولون هذه الأفعال كلها بالنسبة لله شيء واحد لا يوجد ماضي ولا حاضر ولا مستقبل والحقيقة هذه العقيدة نفسها موجودة عند الأشاعرة هذه العقيدة نفسها موجودة عند الأشاعرة إلا أن الأشاعرة يتضاربون يعني يتناقضون في الكلام فهم يعتقدون أن الأفعال لا تختلف بالنسبة، الأزمنة لا تختلف بالنسبة لله، لا الأزل ولا الأمد لا تختلف بالنسبة لله. ثم هم يستدلون على أن الجنة والنار مخلوقتان بقوله سبحانه أعدت، وأن هذا فعل ماضي يفيد أنها قد فرغ منها. وهذا من تناقض الأشاعرة في الحقيقة، هذا من تناقض الأشاعرة. نعم. Kemudian Syekh melanjutkan penjelasannya. Summa al-jannatu wan-naru makhluqatan. Sesungguhnya surga dan neraka adalah makhluqatan, adalah makhluk. U'iddat lil muttaqin, yang mana surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Sedangkan neraka, u'iddat lil kafirin, disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Maujudatul an, surga dan neraka itu sekarang sudah ada. Surga dan neraka itu sekarang sudah diciptakan. Uridatil jannatu, yang mana surga dan neraka itu diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang sholat. Ketika beliau sedang sholat, kemudian diperlihatkan kepada beliau surga, dan kemudian beliau hendak memetik satu daripada inab, daripada anggurnya surga. Seandainya itu dipetik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seandainya aku makan buah tadi, maka tidak ada yang tersisa di dunia ini. Artinya, maksudnya tidak ada kenikmatan yang tersisa lagi di dunia ini. Seandainya buah tadi diambil oleh beliau kemudian dimakan oleh beliau. Di sini ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan la maqtu'atin wa la mamnu'ah, yang mana dia tidak terputus dan tidak terlarang. Yang mana ketika apabila buah surga itu diambil, maka dipetik, maka akan tumbuh lagi buah yang lebih baik darinya dan lebih bagus daripada yang sebelumnya. Kemudian Nabi SAW diperlihatkan neraka, dan beliau menyaksikan bahwasanya mayoritas, bahwasanya sebagian besar daripada penghuni neraka itu adalah ternyata kaum wanita, dari perempuan. Kemudian beliau mengatakan agar memperbanyak sabar. Kemudian golongan daripada Jahmiyah mereka mengatakan bahwasanya surga dan neraka itu baru akan diciptakan ketika hari kiamat. Berbeda dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah mengatakan bahwa surga dan neraka itu sekarang sudah ada. Sedangkan Jahmiyah mengatakan bahwasanya surga dan neraka itu nanti baru akan diciptakan pada hari kiamat. Golongan Jahmiyah ini ternyata mereka tidak membedakan antara af'al, ya, antara kata kerja. Kata kerja itu ada fi'lul madhi, ada fi'lul mudhari. Kata kerja itu dalam bahasa Arab ada fi'lul madhi. Fi'lul madhi itu menyatakan sesuatu yang sudah lampau. Ada fi'lul mudhari. Fi'lul mudhari itu yang mengatakan yang sekarang terjadi atau yang akan terjadi. Maka golongan Jahmiyah ini tidak membedakannya. Mereka menganggap itu adalah sesuatu yang satu. Jadi mereka menganggap tidak ada perbuatan yang sudah terjadi ataupun perbuatan yang akan terjadi. Jadi tidak dibedakan oleh mereka. Pemahaman yang seperti ini juga ternyata terdapat pada golongan Asy'ariyah, pada golongan Asy'ari. Akan tetapi mereka berbeda pendapat di sesama mereka. Mereka semua berbeda pendapat di sesama mereka. Mereka mengatakan bahwasanya permasalahan waktu dalam mengerjakan sesuatu itu tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menganggap bahwa permasalahan waktu itu tidak berlaku. Ya. Fi'lul mudhari, fi'lul madi ada tapi permasalahan waktunya tidak berlaku. Jadi hampir tidak ada bedanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan uiddat lil muttaqin, bahwasanya surga itu sudah dipersiapkan untuk orang-orang yang beriman. Dan uiddat itu fi'lul madi, artinya sudah dipersiapkan. Maka qalu la yafnayani abada. Al-janna wal nar laysata azaliyatain bal huma makhluqatan kainatan ba'da an lam takuna ولكنهما أبديتان باقيتان بإبقاء الله تبارك وتعالى لهما. قال الله تبارك وتعالى فأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ يعني غير مقطوع ولا منتهم. مقال وأما الذين شقوا سعدوا مبني للمجهول لأنهم ليسوا هم الذين أسعدوا أنفسهم وإنما أسعدهم ربهم. وشقوا مبني للمعلوم لأنهم هم الذين أشقوا أنفسهم. وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. فهما باقيتان لا تفنيان ولا يفنى نعيمهما. لأن بعض الجهمية يقولون إن الجنة والنار تفنيان، وبعض الجهمية يقول لا تفنيان ولكن يفنى نعيمهما أو التنعم بهما فيهما. وبعض المعتزلة قالوا لا تفنيان ولا يفنى نعيمهما ولكن تفنى حركة الناس فيهما، وهذا كله ضلال وخبال، نسأل الله العفو والعافية. بل يبقيان ويبقى نعيمهما. نعم. أزلية ولا شيء أزلية؟ أزلية يعني ما معنى؟ أزلية في الماضي يعني أبدية في الماضي. أزلية ليست أزلية، الجنة والنار ليست أزلية. أزلية يعني لا بداية لها، مثل ما نقول إن الله أزلي، الله أزلي بصفاته وأسمائه. الجنة والنار ليستا أزليتين. نعم. باي. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya surga dan neraka itu tidaklah sirna. Surga dan neraka itu tidaklah sirna, akan tetapi dia kekal. Kemudian surga dan neraka itu azaliyah, makhlukatan, laisa azaliyah. Surga dan neraka itu bukanlah perkara-perkara azali. Perkara-perkara azali itu adalah perkara-perkara yang tidak bisa diruntut asal-usulnya. Bukanlah perkara yang tidak bisa diruntut asal-usulnya. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat azali. Artinya asal dan usulnya itu tidak bisa diketahui. Adapun surga dan neraka adalah makhluk dan dia bukan perkara azaliyah, yang mana dia itu kekal selamanya biibqa'illah, dengan kekekalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa'amal ladzina su'idu fa fil jannati madamati samawati wal ard. Adapun orang-orang yang mereka bahagia, ya, di sini adalah mabdiun majhul, ya, adalah orang-orang yang dijadikan bahagia. Kenapa dijadikan bahagia? Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat membahagiakan mereka. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang hanya dapat membahagiakan mereka, maka tempat kembali mereka itu adalah surga. Yang kekal selama seperti kekalnya langit dan bumi. Wa amal ladzi nasaku, adapun orang-orang yang tersiksa, orang-orang yang menderita, di sini juga mabni majhul, yang mana sesungguhnya yang membuat mereka menderita itu adalah diri mereka sendiri. Berbeda dengan ahli surga tadi. Ya, kalau ahli surga Allah Subhanahu wa taala yang membuat mereka bahagia. Ya. Akan tetapi penduduk neraka, ya, orang-orang yang menderita, maka penderitaan mereka itu diakibatkan oleh perbuatan mereka sendiri dan mereka kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Kemudian dari golongan Jahmiyah ini mengatakan bahwasanya surga dan neraka itu adalah fana. Berbeda dengan ahli sunnah. Kalau ahli sunnah mengatakan bahwa surga dan neraka itu kekal adanya. Kekal adanya. Sedangkan Jahmiyah mengatakan bahwasanya surga dan neraka itu adalah fana. Adalah fana. Ya. Kemudian Al-Mu'tazilah juga mengatakan, mohon maaf, sebelumnya Jahmiyah juga mengatakan, dan mereka ada perbedaan di sana, perbedaan pendapat. Mereka katakan bahwasanya surga dan neraka itu kekal. Jadi segolongan mereka mengatakan surga dan neraka itu akan fana, akan sirna. Kemudian sebagian yang lain dari golongan yang sama mengatakan bahwa surga dan neraka itu kekal. Akan tetapi yang fana itu adalah kenikmatannya. Itu adalah kenikmatannya. Surga dan nerakanya ada. Ya, ini golongan yang kedua sama mereka. Ya, ada perbedaan-perbedaan di antara mereka. Mereka katakan yang bahwasanya surga dan neraka itu kekal, tetapi yang hilang itu nanti adalah kenikmatannya. Kemudian dari golongan Mu'tazilah mengatakan hal yang hampir serupa, yang sirna bukan surga dan nerakanya, tetapi yang sirna adalah aktivitas manusia di dalamnya. Gitu ya. Surga dan nerakanya ada, tetapi aktivitas manusia yang ada di dalam surga dan neraka itu kemudian itu berhenti. Al-mas'alatu at-tasi'ah. Qala was-siratu haqq. Was-siratu huwa jisrun mamdudun 'ala matni jahannam. يمر عليه الناس كلهم أجمعون مؤمنهم وكافرهم بل والأنبياء معهم كما قال الله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها ويتمايز فيه أو يتمايز عليه الناس بأمرين اثنين. أما الأمر الأول فالسرعة في قطعه، وأما الأمر الثاني فالنور بين أيديهم، كل بحسب إيمانه. وعلى جنباته، على جنبات الصراط كلاليب وخطاطيف تخرج من النار وتأخذ ببعض الناس ثم تغمسهم في نار جهنم، فمنهم من تغمسه ثم تعيده ومنهم من تبقيه في النار. أمدا طويلا أو خالدا فيها أبدا. نسأل الله العفو والعافية وأن يعيذنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وعلى جنباته أيضا ملائكة بيدهم تلك الخطاطيف كما في بعض الأحاديث. وعلى جنباته الرحم، الرحم تنتظر من قطعها أن يمر ليأخذ الله تبارك وتعالى لها الحق. ومن أعجب ما يكون على الصراط الأمر التالي: أن المؤمنين يضاء لهم النور في وجوههم في أبدانهم، منهم من يضيء له النور في إبهام رجله فيسير في هذا الجسر المظلم ليس له من نور إلا ما آتاه الله من نور بحسب عمله في الدنيا. هذا حال المؤمنين على اختلاف درجاتهم في إيمانه. أما المنافقون، المنافقون شأنهم عجيب يوم القيامة. في كل مرة، في كل مرة يخادعون في الحشر، يخادعون في الميزان، يخادعون عند ورود الحوض، يخادعون على الصراط، يخادعون، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. فالله يخدعهم. طيب كيف يخدعهم على الصراط؟ قبل أن يدخلوا على الصراط يتهيبون الدخول لأنهم لا نور معهم، فيعطيهم الله من النور، يضيء لهم نورا في أبدانهم، فلما رأوا النور معهم دخلوا الصراط. حتى إذا صاروا في وسط الصراط انطفأ نورهم، فحينها ينظرون من بعيد فيرون نورا، نور المؤمنين، فينادونهم: انظرونا يعني انتظرونا، انظرونا نقتبس من نوركم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور. الآيات من سورة الحديد. فلما رأى المؤمنون ما حل بالمنافقين خافوا على أنفسهم أن يكون فيهم نفاق فينطفئ نورهم، فيقولون: ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا، كما في الآيات من سورة التحريم. إذن آيات سورة التحريم تتحدث عن نور المؤمنين، وآيات سورة الحديد تتحدث عن نور المنافقين الذي انطفأ بهم مخادعة من الله رب العالمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن لا نكون منهم، وأن يتمم الله تبارك وتعالى لنا نورنا، والله أعلم. نعم، هذا طويل أيضا. نعم الرحيم يعني ما أنا شيخ الرحيم الشيخ يعني في الرحيم، الرحيم صلة الرحيم يعني فالرحيم بعدين في الصراط، في الصراط الرحيم هذا على جنبات الصراط هنا وهنا تنتظر الرحم، الرحم تنتظر يعني تنتظر من يمر. نعم. ثم تشكو إلى الله تقول هذا قطع الرحم. إذن دخل النار يعني. إذن دخل النار هكذا. أيوة يؤخذ. يؤخذ. يؤخذ منه الحق. فيدخل النار أو يعذب أو كذا. طيب. Baik. Permasalahan yang selanjutnya itu permasalahan yang ke-9. As-siratu haqqun. Bahwasanya sirat itu adalah benar adanya. Ihdinas siratal mustaqim. Sirat itu adalah benar adanya. Apa itu sirat? Sirat itu adalah sebuah jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Adalah jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam, yang mana semua manusia, baik yang mukmin ataupun yang kafir, dan bersama mereka nabi-nabi mereka akan melewati jembatan tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma minkum illa wariduha." Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali akan melewatinya. Tidaklah setiap dari kalian akan melewati jembatan sirat itu. Kemudian orang-orang yang melewati sirat itu kondisinya berbeda-beda. Kondisinya berbeda, berbeda-beda. Orang yang beriman, ada yang melewatinya jembatan sirat dengan sangat cepat. Melewati sirat dengan sangat cepat, sekejap mata. Kemudian ada pula yang melewati sirat bersama mereka cahaya. Jadi orang melewati sirat, sirat nanti dalam kondisi gelap gulita. Bisa dibayangkan sebuah jembatan dalam kondisi gelap gulita. Maka orang-orang mukmin itu akan memiliki cahaya sesuai dengan amal mereka di dunia. Sesuai dengan amal mereka di dunia. Sirat di sisinya itu terdapat kail-kail. Terdapat kail-kail yang nanti dia akan menangkap orang-orang yang berjalan di atasnya. Akan menangkap orang-orang yang berjalan di atasnya, maka barang siapa yang tertangkap akan jatuh ke neraka. Ada yang waktunya di neraka itu tidak panjang, ada yang waktu di nerakanya sangat panjang, amadan tawila. Ketika dia terjatuh di dalam neraka, maka ada yang masuk neraka itu waktunya tidak panjang, ada yang waktunya sangat sangat panjang. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari neraka dan dikaruniakan kepada kita surga. Kemudian juga di sisi sirat itu ada rahim. Maksudnya rahim di sini adalah silaturahim. Yang mana nanti ketika seseorang melewatinya, rahim ini akan melapor kepada Allah Subhanahu wa taala, ini orang telah memutuskan silaturahim. Maka ketika dia melewati rahim ini, kemudian rahim ini mengatakan bahwasanya ini orang telah memutuskan silaturahim. Maka dilemparkanlah dia ke dalam neraka. Dilemparkanlah dia di dalam neraka. Kemudian selanjutnya dijelaskan tentang kondisi orang-orang munafik. Kondisi orang-orang munafik. Bahwasanya orang-orang munafik itu nanti di akhirat kelak itu akan ditipu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka nanti banyak ditipu sebagaimana mereka menipu orang-orang ketika di dunia. Mereka berusaha menipu Allah Subhanahu wa taala di dunia. Sebagaimana dibahas kemarin, mereka akan tertipu di mahsyar. Mereka akan tertipu di mahsyar. Kemudian mereka juga akan tertipu di khaut, di telaga. Di telaga mereka juga akan tertipu. Kemudian mereka akan tertipu lagi nanti pada sirat. Pada sirat, jembatan sirat. Maka bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menipu mereka? Maka ketika mereka mendapati jembatan Shirath itu dalam kondisi gelap gulita, mereka mendapati kondisi Shirath itu gelap gulita, maka akan diberikan kepada mereka cahaya sebagaimana cahaya yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Maka mereka berdesak-desakan, mereka bergegas mengikuti cahaya tersebut. Mereka berjubel, bergegas mengikuti cahaya tersebut. Dan ketika mereka sampai di tengah-tengah Shirath, maka cahaya tersebut padam. Kembali menjadi gelap gulita. Maka dalam kondisi yang seperti itu, mereka melihat orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala memiliki cahaya. Memiliki cahaya. Maka di saat itulah kemudian orang-orang munafik tadi memanggil orang-orang yang beriman. Mereka memanggil orang-orang yang beriman. Kesini kalian. Naqtabis min nurikum. Ya, kesini kalian. Kami ingin numpang cahaya dengan kalian. Kemudian dikatakan faqil arji'u wara'akum. Dikatakan kepada mereka, faltamisu nura. Ya sudah kalian di belakang saja, kemudian carilah kalian cahaya sendiri. Ya, sama kaum muslimin ditinggal. Ya. Ketika mau masuk Shirath diberikan cahaya kepada mereka, mereka ini tertipu. Sebagaimana mereka menipu manusia di dunia, berusaha menipu Allah Subhanahu wa taala, kemudian di akhirat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk Shirath diberikan cahaya, di tengah jalan cahayanya padam. Kemudian dia melihat kaum muslimin, orang-orang yang beriman memiliki cahaya, mereka panggil, "Ayo, kami mau numbang dengan cahaya kalian. Naqtabis min nurikum faqil arji'u wara'akum faltamisu nura." Ya. Pergi apa namanya? Tetaplah kalian di belakang sana, kemudian carilah cahaya kalian sendiri. Ya, carilah cahaya kalian sendiri hingga mereka kembali dalam kondisi gelap gulita. Maka ketika kaum muslimin, orang-orang yang beriman melihat kondisi orang-orang munafik yang seperti ini, ya, yang mana mereka berjalan di tengah-tengah Shirath kemudian cahayanya padam, yang kemudian mengakibatkan mereka itu jatuh ke dalam neraka, kaum muslimin, orang-orang yang beriman itu ada rasa takut di dalam hati mereka. Jangan-jangan dalam hati mereka juga tersisa bagian-bagian daripada kemunafikan. Bagian daripada kemunafikan. Inilah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim. Yaquluna rabbana atmim lana nurana. Dalam surah At-Tahrim, atmim lana nurana. Mereka berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, sempurnakanlah cahaya kami. Sempurnakanlah cahaya kami. Yang mana tadi dijelaskan bahwa cahaya yang dimiliki oleh orang mukmin itu nanti muncul daripada ibu jari dari kakinya. Ibu jari dari kakinya. Ya. Terang dan redupnya cahaya ini tergantung dari amalnya. Ya. Jadi ada dua ayat yang berbicara tentang cahaya. Ya. Yang pertama tadi, naqtabis min nurikum kilarji'u faltamisu nura, berbicara dalam suratul hadid. Itu menjelaskan tentang cahaya yang nanti dimiliki oleh orang-orang yang munafik. Itu dijelaskan dalam surah Al-Hadid. Sedangkan surah At-Tahrim itu menjelaskan tentang cahaya yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman nanti ketika mereka melintasi jembatan Shirath. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mudah-mudahan kita dihindarkan daripada orang-orang yang munafik. Dihindarkan daripada sifat-sifat munafik. Dan diberikan kepada kita surga dan dimudahkan kepada kita amalan-amalan untuk masuk ke dalam surga. Wa fi hadzal qadri kifaya wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Jazakallahu khairan. Sampai di sini, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Soal. Taib. Nah. Nah, hunaka soal. Soal jannah wan nar hadza fana bi dalil qawli ta'ala kullu syai'in halikun ila wajhah. الكلية كل كلمة كل في القرآن ليست عامة. كل كلمة كل في القرآن ليست عامة وإنما تفيد التبعيض وليس الكلية. إيه؟ هذا جواب السلف الإمام أحمد وغيره، قالوا كلمة كل في القرآن، في القرآن ليس في اللغة، في القرآن لا تفيد الكلية، لا تفيد الكلية وإنما تفيد البعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، مساكنهم موجودة، مع أنه يقول تدمر كل شيء، تدمر كل شيء. وهذا كان نفس الجواب حينما استدل الجهمية بقول الله الله خالق كل شيء، قالوا والقرآن شيء، فإذن هو مخلوق. فقال لهم أهل السنة هذا الجواب الذي ذكرت لك، أن كل ليست كلية في القرآن الكريم. نعم الله أعلم. طيب. Beliau menjelaskan bahwasanya kata al-kul, kullu syai'in halikun, di sana ada kata kullu, ini laisat amah, bahwa kata kullu di dalam Al-Quran itu artinya tidak selalu seluruhnya. Ya, kullu itu kan setiap, ya, segala sesuatu. Maka di dalam Al-Quran kata kullu ini tidak kemudian memberikan makna seluruhnya. Wa innama tufidu at-tab'id. Kata kullu di sini dalam Al-Quran itu memberikan faedah sebagian, bukan seluruhnya, tapi sebagian. Sebagian inilah pendapat daripada pendapat salaf, diantaranya adalah Imam Ahmad. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, tudammiru kulli syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masa kinuhum. Tudammiru kulli syai', hancurlah segala sesuatu itu, musnah binasa segala sesuatu itu, bi amri rabbiha dengan perintah Tuhannya, fa asbahu la yura illa masakinuhum, maka tidak dapat yang dilihat kecuali tinggal tempat tinggalnya. Misalnya kan tempat tinggalnya juga hancur. Karena kullu syai'. Jadi dalam Al-Qur'an kullu, kalimat kullu ini artinya tidak semuanya, tapi tufidu tab'id. Jadi mengandung makna sebagian. Al-Jahmiyah, golongan Jahmiyah mengatakan Allahu khaliqu kullu syai'. Ini ayat yang lain yang memperkuat penjelasan bahwasanya kata kullu di dalam Al-Qur'an bukan dalam bahasa tetapi dalam Al-Qur'an itu tidak melulu artinya segala sesuatu. Tapi ada sebagian. Ada sebagian. Al-Jahmiyah mengatakan Allahu khaliqu kullu syai'. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Menciptakan segala sesuatu. Jelas ya ayatnya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kullu syai', segala sesuatu. Mereka mengatakan Al-Qur'anu syai'. Ini subhatnya Jahmiyah. Mereka mengatakan Al-Qur'an syai', Al-Qur'an itu sesuatu. Ya, maka Qur'an itu makhluk. Mereka katakan seperti itu. Ya, Al-Qur'an itu juga sesuatu. Mereka katakan Al-Qur'an itu makhluk. Maka pendapat ini pendapat yang batil. Ya kan? Sanggahannya adalah tadi yang sebagaimana kita jelaskan pada bagian awal bahwasanya kata kullu dalam Al-Qur'an ini artinya tidak selalu semua. Tetapi menunjukkan sebagian. Demikian. Khudul jawab tsani. Lakin هنا Al-jawab al-thani. Jawaban yang kedua. Hab anna kullu ala babiha tufidu al-umum. Hab anna kalimat kullu tufidu al-umum ala تفيد العموم على وجهها. الآية الآية تقول كل شيء هالك إلا وجهه إلا وجه له إلا وجهه. ووجهه تفسيره عند أهل العلم تفسيران ثابتان عن السلف. وجهه أي ذاته سبحانه وتعالى، وجهه أي العمل الصالح الذي أريد به الله. هذا صحيح وهذا صحيح تفسيرا. طيب كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا ما أريد به وجه الله من عمل صالح، هذا ليس بهالك. كيف لا يهلك؟ أن يبقى له الثواب. فإذا الجنة، الجنة باقية لأنها ثواب ما أريد به وجه الله، والذي أريد به وجه الله لا يبقى إلا إذا بقي ثوابه. أرجو أن يكون واضحا. Tambahan tentang jawaban yang kedua, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu akan musnah kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Wajah di sini menurut ahli tafsir ada dua penjelasan. Penjelasan yang pertama, wajuhun aizatuh. Penjelasan yang pertama itu adalah zatnya Allah Subhanahu wa taala. Zatnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak musnah illa wajuh. Kemudian pendapat yang kedua, penjelasan yang kedua mengatakan wajuhun di sini adalah amalun soleh urida bihi wajhullah. Setiap amal soleh yang dilakukan niatnya untuk mendapatkan pahala melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Setiap amalan yang diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala ini tidak musnah. Ya, kullu syai'in khaliqun illa wajhu. Bahwasanya segala sesuatu itu musnah kecuali wajah Ya Allah Subhanahu wa taala. Penafsiran yang kedua itu adalah amal soleh yang diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka amal soleh ini akan kekal. Ya, amal soleh ini akan kekal. Oleh sebab itu surganya juga kekal. Amalnya kekal, kemudian surganya juga kekal. Dengan penjelasan ini mudah-mudahan pengertian tentang dalil yang kedua kullu syai'in wa halikun illa wajaha ini menjadi lebih jelas lagi. Demikian. Terima kasih. Baik. Fihalah muamalah syekh, muamalah indahu khal au khalah laisa mu'min. Laisa mu'min. Wa nahnu nuhaddith al muamalah ma'ahum. La nuksir muamalah ma'ahum. La nuksir al muamalah ma'ahum. Yani laisa naqta. Ayo. La naqta lakin nukhaffif. Nukhaffif, nah, nukhaffif al muamalah ma'ahum. هذا شيء داخل في قطع الرحم أم لا؟ لا، ليس قاضي، ليس داخلا في قطع الرحم. ليس داخلا في قطع الرحم. لا، إذا كنت تخفف من المعاملة معهم قليلا لكن ليس إلى حد القطع فليس هذا. نعم. Jadi membatasi hubungan dengan keluarga, dengan bibi, dengan paman yang kebetulan bukan orang non muslim, kemudian kita membatasi hubungan dengan mereka, maka ini bukan bagian daripada memutus silaturahmi. Kita mengurangi mengurangi muamalah, mengurangi interaksi dengan mereka, mengurangi ini bukan memutuskan. Yang tidak boleh itu adalah memutuskan. Demikian jawaban dari Syekh. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa alihi washabihi. Jazakumullah khair.